Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan taufik wal hidayah ala ni'matin azimah, di atas nikmat yang besar, yaitu nikmat dipilihnya kita mendapatkan taufik wal hidayah alal Islam was sunnah. Ini adalah nikmat yang besar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang akan ana sampaikan terkait jadwal tausiah di pagi hari ini ba'da subuh, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Al-Ustaz Usama Mahri, beliau masih dalam perjalanan, ya masih tadi jam 4 sampai di kota Jogja. Naam, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah perjalanan beliau ya sampai di ma'had kita ini. Naam ikhwah, untuk mengisi kekosongan yang ada di majelis pagi hari ini, naam, ana ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ma'ruf rawahu al-imamu Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin ad-da'if wa fi kulli khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minin dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau ketika ditanya tentang makna al-mu'minul qawi, apa makna seorang mukmin yang kuat, Fadilatul Syekh hafizahullahu taala beliau menjawab, seorang mukmin yang kuat, ay mu'min qawi fi imanihi, qawi fi jasadih, wal qawi fi hirsi fi masabab ikhwan. Kenapa sebab Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai al-mu'minul qawi minal mu'min dhaif? Kata Syekh hafizahullahu taala, al-mu'min al-qawi, mereka lebih kuat dalam melakukan sesuatu untuk kaum muslimin. Mereka bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan kekuatan tubuh dia, dengan kekuatan iman dan amalan saleh yang mereka miliki. Dan mereka lebih besar manfaatnya di mana seorang mukmin yang qawi fi imanihi wa fi jasadi wa fil amal, dia akan sanggup memikul amalan besar jihad fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa'iddu mastata'tum min quwwah, dan persiapkan oleh kalian dari kekuatan-kekuatan kalian. Dijelaskan oleh para ulama bahwa amalan jihad fi sabilillah memiliki dasar, yaitu kekuatan di dalam iman, kekuatan di dalam iman, kemudian kekuatan di dalam al-jasad, kemudian a'mal. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kondisi seorang mukmin yang kuat dibandingkan seorang mukmin yang dhaif di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh. Nah. Karena sekian banyak kemampuan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang qawi tidak dimiliki oleh seorang mukmin yang dhaif. Dalam iman tidak dimiliki oleh seorang mukmin yang dhaif imanihi. Seorang mukmin yang lemah imannya dan disebabkan keimanannya terus-terus menerus berkurang tidak lain adalah al-ma'asi. Karena ahlus sunnah wal jamaah memiliki definisi tentang iman, yazid bitta'ah wa yankus bil ma'asi. Keimanan itu akan bertambah dengan seorang terus menerus melakukan ketaatan, dan yankusu bil ma'asi, berkurang keimanan itu dengan terus menerus dia melakukan kemaksiatan. Sehingga di antara asbab seorang lemah imannya adalah al-ma'asi, yaitu kemaksiatan. Allahul musta'an. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa fi kulli khair, masing-masing ada kebaikannya. Al-mu'minul qawi memiliki kebaikan, wal-mu'min da'if juga memiliki kebaikan. Wa fi kulli khair, karena ada di pada mereka keimanan, keimanan yang masih ada pada jiwa dan diri mereka sehingga menyebabkan kebaikan yang ada pada mereka. Naam. Ketika seorang mukmin yang kuat, dia selain bisa merealisasikan jihad fisabilillah, mereka juga bisa merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, membela Islam, membela kaum muslimin, dan merendahkan musuh-musuh Islam, serta mereka berdiri kokoh menghadang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak dimiliki oleh mukmin dhaif. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga ketika kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai seorang mukmin al-qawi minal mukmin dhaif, maka persiapkan diri kita untuk memiliki keimanan yang kuat, tubuh yang kuat, dan amalan semangat dan kuat di dalam beramal. Bahkan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan juga di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dinul Islam dinul qawi, bahwasanya agama Islam ini agama yang kuat. Lahul izzah walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin, disebutkan dalam ayat, dan sesungguhnya kekuatan, kemuliaan, izzah itu pada Allah Subhanahu wa taala, walirasulihi walilmu'minin, ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga ketika seorang memiliki iman yang kuat, memiliki al-jasad al-qawi, dia akan lebih bersemangat untuk melakukan amalan-amalan soleh, sekalipun itu amalan yang besar, amalan jihad fi sabilillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sekian banyak ayat tentang ayat-ayat jihad yang Allah panggil adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam banyak ayat tentang ayat-ayat perintah untuk beramal adalah seruan kepada ya ayyuhalladzina amanu. Nah, seruan kepada orang-orang yang beriman, karena merekalah alladzi lahul iman, yang memiliki iman, yang mereka lebih semangat dan lebih sanggup untuk menjalankan, untuk menerima dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mempersiapkan di dalam menghadapi musuh-musuh Allah dari kalangan kufar, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi adullahi wa aduwakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 60 ini, dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir dengan kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, baik dari kuda-kuda yang kalian tambatkan untuk berperang, yaitu kendaraan yang kita gunakan untuk berperang di jalan Allah. Maka dengan persiapan itu, turhibuna bihi adullallah, kalian menggentarkan musuh-musuh Allah, wa'aduwakum, dan musuh-musuh kalian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan di dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi enam, kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat loyo, malas, lembek. Naam. Masyaikh kita Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri memiliki kitab Jinayatut Tamayyu' 'ala Manhajis Salafi. Ya. Ini membuktikan bahwasanya at-tamayyu' fi dinillah wa fi manhaj, memiliki sifat lembek, loyo, lemas di dalam berpegang teguh dengan al-manhajus salafi, bukan suatu kebaikan. Nah, justru suatu celaan. Barakallahu fikum. Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana tadi kita baca, walillahil izzah walirasulihi walil mu'minin. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik kaum mukminin. Tidak dimiliki kekuatan itu oleh seorang yang lemah di dalam iman, apalagi mereka yang tidak memiliki iman, tidak tergerak di dalam hatinya untuk dia melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak tergerak di dalam hatinya untuk memberikan maslahat kepada kaum muslimin, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan yarfa'u darajat lil mu'minin. Allah memberikan derajat yang tinggi kepada orang-orang yang mukmin. Maka keimanan yang ada pada diri kita, ikhwan, untuk senantiasa kita pupuk, terus kita memberi semangat, dan itu tidak lain dengan a'malus salihah, dengan amalan-amalan soleh. Setiap kita selesai di dalam beramal, maka kita siapkan untuk melakukan amalan berikutnya. Fa'idha faraghta fansab. Kalau kalian selesai dari satu amalan soleh, maka siapkan untuk beramal soleh selanjutnya. Hakada ya ikhwan. Nah, terus seperti itu. Sehingga ketika seorang terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ziyadatul iman. Karena ahlu sunnah wal jamaah mereka memiliki definisi yang baik tentang al-iman. Qaulun fil lisan wa'tiqadun fil qalb wa'amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bit ta'a wa yankusu bil ma'siyah. Yaitu seorang yang berikrar di dalam hatinya tentang keimanan kepada Allah, tentang keimanan kepada hari akhir, dan sekian dari keimanan kepada perkara-perkara gaib. Kemudian dia ikrarkan di dalam lisannya, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian dia aplikasikan dengan amalan-amalan soleh, al-jawarih, yazidu bita'a wa yankusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka min babil aula fi zamanina al-akhirah, terkhusus di zaman-zaman kita yang terakhir ini, umat yang terakhir dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelumnya Allah jalla wa ala memerintahkan kepada kita untuk bersemangat. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, dan bergegaslah, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabbmu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersemangat. Wasari'u ila maghfirah, musara'ah, berlomba-lomba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal. Nah, jadi ketika kita beramal saleh, melakukan suatu amalan, jangan sampai diri kita mengikuti hembusan bisikan-bisikan syaitan. Syaitan minal ins wa syaitan minal jin. Karena syaitan itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ada yang dari jenis manusia yang itu menghalang-halangi kalian dari amalan saleh, dan syaitan dari kalangan jin yang kalian tidak tahu, dan itu lebih besar makarnya terhadap kalian. Nah, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh. Nah, maka jangan-jangan kalian turuti mereka, jadikan musuh. Inna syaitana lakum adu mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, walaupun tidak ada di hadapan kita jin, ya, syayatin minal jin, tapi mereka senantiasa menggoda kita dari arah depan, samping kanan, samping kiri, belakang. Nah, untuk menghalangi kita dari zikrullah, untuk menghalangi kita dari amalan soleh. Nah, maka cukup perintah Allah, wasari'u ila maghfirah, badiru bil amal, untuk kita mempersiapkan diri kita, ya, untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyiapkan amalan soleh, amalan yang terbaik yang kita miliki. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan Allah menciptakan kita, nam adalah ahsanuhum a'malan, siapa yang paling baik amalannya di antara kalian, bukan aktsaruhum a'mal, bukan yang paling banyak amalannya, yang paling baik. Dijelaskan oleh para ulama, nam akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dan yang paling benar, yang paling mencocoki, nah, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini, nah, kita berada di Masjid Allah, fi baitin min buyutillah, khairul biqa fi hadal ard, sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Antum cintai rumah Allah. Nah, asyabab, para pemuda yang mereka memiliki ketergantungan dirinya kepada masajid, mereka akan mendapatkan naungan kelak di yaumul qiyamah. Nah, terkhusus asyabab, maka hendaknya untuk senantiasa menggantungkan, ya, mengikatkan dirinya untuk mencintai masjid Allah, datang ke masjid Allah untuk beribadah, untuk talabul ilm, untuk qiraatul Quran, untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya, salat dan yang lainnya. Dan secara umum, bukan pada anak muda saja, wa min babil aula, adalah orang-orang yang sudah berumur, ya, sudah dekat dengan al-ajal, walaupun masing-masing kita tidak tahu kapan ajal kita, tetapi ketika keluar satu uban, itu menandakan bahwasanya al-maut mengejar kita, kematian mengejar kita. Jadi semakin banyak ubannya, ya, bahwasanya al-maut semakin dekat. Nah, bukan berarti yang muda jauh dari al-maut. La ikhwan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan semangat kepada anak pribadi, kemudian kaum muslimin, ikhwah seluruhnya, agar kita mempersiapkan untuk beramal soleh ketika kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup di dunia ini. Naam, wabillahi taufik. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.